istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Kemudian juga gaya bahasa, ungkapan-ungkapan mereka yang terkadang di sana ada al-hawamish atau al-hawashi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ucapan Syekh rahimahullahu taala. Qala fayambaghi ala talibil ilmi, gitu kan? Nah, maka seyogianya yang harus diketahui oleh para penuntut ilmu ialah an ya'taniya bidzalik, untuk memiliki perhatian dengan hal itu. Apa itu? Tentang pembahasan, tentang ungkapan gaya bahasa yang digunakan, tentang istilah. Nah, ini seyogianya para penuntut ilmu mengenal hal tersebut. La siyama fi kutubil fiqhi, terlebih di dalam kitab-kitab fiqih. Yamurru bika fi ba'dil kutubi mas'alatun, yang mana melewati bersamamu pada sebagian kitab-kitab sebuah masalah, sebuah pembahasan. Wa hukmuha, beserta hukumnya. Wa yahsulu indaka tawaqquf wa iskal, dan terjadi di sisimu sikap tawakuf, tidak bisa beramal, tidak bisa berbuat, dan iskal, problem. Nah, karena ada istilah-istilah ataupun gaya bahasa yang digunakan oleh para fuqaha. Fa idza raja'ta lil kutub allati awsa minal kitab alladhi baina yadayk, maka apabila kamu mengembalikan kepada kitab-kitab yang lebih luas daripada kitab yang ada di hadapanmu, wa wajadta qawlan yudhihul mas'alah, maka pasti kamu akan mendapati sebuah ucapan yang akan menerangkan masalah tersebut. Oh, ternyata pembahasan kesimpulan dari bab ini seperti ini yang dimaksud. Fa innaka tu'alliqul qaul min ajli an tarji'a ilayhi marratan ukhra. Maka sebagai penuntut ilmu juga harus memiliki sikap kreatif untuk memberikan ta'liq, untuk memberikan catatan kaki pada sebuah ucapan yang nanti kamu akan melihat pada kali yang berikutnya. Mendapati sebuah kalimat atau pembahasan yang sulit untuk dipahami. Nah, kamu beri nomor di situ. Oh, ini maksudnya seperti ini. Sehingga apabila dia kembali lagi melihat kepada kali yang berikutnya, itu akan lebih mudah. Oh, saya pernah membaca ini. Dalam bab ini saya memberikan catatan kaki. Nah, ini seyogianya bagi para penuntut ilmu untuk perhatian, untuk memiliki ya kreativitas dalam mencatat, memberikan sebuah faedah. Idza tajta ilaihi dunar ruju' ila aslil kitab alladhi naqalta minhu, fa hadha mimma yuwaffiru alaikal waqtu. Apabila kamu memang butuh kepadanya tanpa harus merujuk kepada asal kitab yang kamu nukilkan darinya, maka perkara yang seperti ini termasuk dari apa yang menghemat waktu, sehingga waktu akan lebih ringkas karena kamu sudah paham. Dan yang seperti ini, penuntut ilmu yang seperti ini akan lebih cepat bisa. Karena dia kreatif untuk mencatat, untuk memberikan ta'liq. Beda halnya dengan ya seorang penuntut ilmu yang seakan-akan itu enggak masuk dia. Jadi dia di majelis ataupun di luar majelis sama. Tidak ada ta'liq di situ. Nah, seyogianya ya kata Syekh bagi para penuntut ilmu untuk perhatian dalam bab yang seperti ini. Nah, yang berikutnya al-amru ats-tsani. Perkara yang kedua dari pendahuluan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ialah mutala'atul kutubi 'ala naw'aini. Menelaah kitab-kitab itu ada dua jenis. Membaca kitab dengan teliti itu ada dua jenis. Menelaah. Satu persatu dia lihat. Yang pertama, awalan mutala'atu tadabburin wa tafahum. Menelaah dengan cara merenungi dan memahami. Fahadihi labud an yata'ammalal insanu wa yata'anna. Maka ini harus seorang itu memperhatikan dan fokus. Apalagi dalam masalah akidah. Dalam masalah apa? Akidah. Agar seorang tidak salah memahami sebuah pembahasan dalam bab al-aqidah dan bab-bab yang lain. Yang intinya membahas atau menelaah jenis yang pertama ini lebih capek. Lebih banyak memakan waktu. Dulu kita pernah belajar bahas. Belajar takhriji. Sama siapa dulu ya? Jadi di war ke maktabah. Maktabahnya gede. Mungkin bisa 2 atau 3 kali masjid inilah. Ini maktabahnya. Di war mengenal santri-santri dulu. War mengenal. Cari hadis ini. Dalam kitab apa itu? Nah, kita diberi pilihan. Atau diberi ujian lah. Praktek di maktabah. Harus satu persatu ditadabur. Difahami. Karena nanti apabila sudah ketemu kesimpulan, kita akan didiskusikan. Akan dinikosh. Ajak diskusi. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Dan ini memakan waktu memang lama. Berhari-hari. Satu pembahasan, satu kesimpulan, itu memakan waktu banyak. Capek, lelah. Nah, gak boleh pakai elektronik, gak boleh. Ini manual semuanya dulu. Coba seperti apa? Nah, ya gak apa-apa. Sekedar pengalaman dan pembelajaran. Masya Allah. Artinya kita jadi peduli. Melihat dahulu. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam membahas hadis-hadis dan beliau memberikan kesimpulan, oh ini hadis yang sahih, oh ini hadis yang hasan, ini hadis yang dhaif. Dulu zaman beliau belum ada elektronik yang seperti itu. Kayak apa ya perjuangannya? Gak sempat main futsal kayaknya itu. Ya kan? Nah, kalau sekarang kita kan masya Allah ya, pengin pembahasan apa tinggal di Syamilah itu banyak, cari di kitab apa. Mentakhrij dulu bisa ketemu takhrijul hadis itu bisa sepekan. Bukhari dalam kitab ini, Muslim dalam kitab ini, bab ini. Kalau sekarang kan tinggal klik, beng, banyak. Jadi ini menelaah yang jenis pertama. Dengan cara tadabbur dan tafahum. Tapi biasanya yang seperti ini tuh lebih kokoh. Kalau dia didiskusi, itu lebih bisa menjawab. Ilmiah. Tidak mudah membuat dia itu kalah, itu tidak mudah. Harus jawaban-jawabannya, perkara yang didiskusikannya juga ilmiah. Nah, tsanian yang kedua dari jenis menelaah kitab adalah mutala'atu istitla'in faqat. Menelaah isinya saja. Jadi baca-baca cepatlah. Oh, ini ya. Yanzuru min khilaliha ala mawdhu'il kitab. Dia melihat dari pembahasan kitab. Misalnya kitabul ilm. Nah, ya udah dibaca. Oh, ini definisi ilmu. Oh, ini fatwa tentang ilmu. Oh, ini kitab-kitab para penuntut ilmu. Dah, cepat saja. Wa ma fihi min mabahith. Dan apa yang terkandung di dalamnya berupa pembahasan-pembahasan. Wa yata'arrafu 'ala madmunil kitab, dan mengenal isi kandungan kitab itu. Ini lebih sederhana lagi, lebih ringkas. Wa dzalika min khilali tasfah wa qira'ah sari'ah lil kitab. Dan ini ya dilakukan dengan cara membuka lembaran-lembaran. Safah, safahat. Ini satu persatu. Tanpa harus fokus di situ. Enggak. Jadi, membaca dengan cepat dari sebuah kitab. Fahadihi la yahsulu fiha minat ta'ammul wa tadabbur ma yahsulu fin naw'i al-awwal. Maka ini tidak akan menghasilkan di dalamnya, dalam menelaah yang seperti ini, daripada dengan cara memperhatikan dan merenungi apa yang ada pada jenis yang pertama. Jadi hasilnya beda, ya jelaslah, kok beda. Pembahasannya kok beda, upaya usahanya. Nah, ini para penuntut ilmu, ya. Jadi, tapi tidak masalah. Begitulah terkadang digunakan oleh para penuntut ilmu untuk menelaah kitab. Soalnya kalau satu persatu ini akan mumet dia. Mumet. Satu persatu dalam ngayotok. Apalagi kalau dempet-dempet, ya kan? Tulisannya. Wattariqatul mutla fi qira'atil kutub. At-tadabbur wa tafakkur fil ma'ani. Dan cara yang terbaik, cara yang paling tinggi di dalam membaca kitab-kitab adalah dengan cara merenungi dan memikirkannya tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Naam. Itu akan lebih rasikh, akan lebih kokoh ilmunya. Apalagi membaca Al-Qur'anul Karim. Saya beri contoh misal ya. Orang membaca Al-Qur'an hanya sebatas membaca saja. Dengan orang yang membacanya tafakkur dan tadabbur. Dia tepat membaca dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Misalnya. dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Rabb kalian, menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Misalnya, orang yang hanya sebatas membaca, ya sudah, akan lewat. Oh ya itu. Ini menerangkan untuk bersegera dalam beramal kebaikan. Dah, begitu saja. Tapi seorang yang membaca dengan mutala'ah, tadabbur wa tafahum, itu akan beda. Ya, itu iya. Tapi di sana ada pembahasan yang lain. Di sana ada faedah yang lain. Misalnya, ciri atau tanda dari orang yang bertakwa, satu di antara tanda dari tanda-tandanya orang yang bertakwa adalah al-musara'ah fil khairat. Bersegera dalam kebaikan. Diambil dari mana itu? Nah itu akhir ayat Allah sebutkan. U'iddat lil muttaqin. Sorga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sifatnya, satu di antara sifat orang yang bertakwa, di awal ayat sudah disebutkan. Wasari'u. Mereka-mereka adalah orang-orang yang al-musara'ah fil khairat. Musara'ah fi talabil maghfirati minallahi jalla wa'ala. Nah ini, semangat bersegera dalam bab kebaikan-kebaikan. Dia mikir lagi, dipahami lagi dengan membaca tafsir misalnya. Wal isti'anah bidawil fahmi min ahli al-ilmi sahih. Selain daripada dia membaca kitab dengan cara merenungi dan memikirkan dalam makna-maknanya, dia juga menggunakan bantuan dari orang yang memiliki pemahaman ilmu yang sahih. Kira dia, kalau satu di antara sifat orang yang bertakwa adalah bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam menuju atau mencari ampunan Allah Jalla wa'ala, berarti perkara ini bisa dibalik. Apa baliknya? Orang yang semangat lawan katanya apa? Malas, ya kan? Berarti kalau orang malas-malasan, ini bukan sifatnya orang-orang yang bertakwa. Kan begitu? Otomatis itu. Wah, kan faedah itu. Apa ada dalilnya ayat? Ada ternyata. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kondisi orang-orang munafiqun. Ketika mereka mengerjakan salat. Wa idza qamu kusala. Dan mereka orang-orang munafik ketika berdiri tegak mengerjakan salat dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Nah, bisa disimpulkan. Berarti bermalas-malasan ini juga satu di antara ciri orang-orang munafik. Itu buktinya. Masya Allah kan? Jadi ada isyaratun latifah. Isyarat yang lembut, halus sekali. Karena dia membaca dengan tadabbur wa tafahum. Sesuatu memang itu bisa ya berkebalikan-kebalikan. Qiyasul aqs bil aqs. Mafhumul mukhalafah dari satu nas yang disebutkan. Menetapkan satu nas hukum, berarti hukum sebaliknya seperti itu. Tidak diperbolehkan. Nah, jelas, jadi faedahnya banyak ini. Sehingga Syekh benar, cara yang paling mulia, yang paling tinggi dalam membaca kitab adalah dengan cara at-tadabbur wat-tafakkur fil ma'ani. Merenungi, memahami dalam makna-makna yang terkandung di dalam nas tersebut dan menggunakan bantuan orang yang memiliki pemahaman dari kalangan ahlul ilmi as-sahih. Nah, masya Allah. Saya contohkan lagi. Dan ini juga diterangkan oleh para a'immah, para ulama. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'ah, menikah, memiliki kemampuan untuk menikah, maka segera menikahlah. Rasulullah sebutkan pakai fal yatazawaj. Lamnya lam apa itu? Lam apa? Lamul amri. Lam yang menunjukkan perintah. Kalau kamu sudah mampu. Apa faedahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fa innahu aghaddu lil basar. Itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau kita pahami secara bas begitu, ya sudah memang begitulah faedah nikah. Tapi di sana ada faedah yang tersirat yang juga terangkan oleh para a'immah, para ulama. Dengan cara menikah, berarti secara otomatis pintu-pintu kejelekan juga tertutup. Ya kan? Karena terbuka ini pintu kebaikan, menikah. Ghadil basar, apalagi itu perintah. Nah. Coba seandainya orang sudah mampu menikah, tapi dia halang-halangi. Atau dia tidak mengerjakannya, misalnya. Dia tunda terus. Biasanya keburukan itu yang akan menimpanya. Karena dia sudah mampu. Karena dia tidak mengamalkan perintah Rasulullah tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan untuk fal yatazawaj. Perintah. Lamul am. Lam untuk memerintah. Menikahlah kamu. Nah dia mampu. Tapi enggak menikah-nikah. Berarti bisa terbuka ini pintu kejelekan karena tidak mengamalkan apa? Perintah. Dan sebagian para ulama seperti Ibnu Jauzi, ya, itu menyebutkan beberapa keburukan-keburukan yang terjadi. Kadang beliau sebutkan ya, satu di antaranya husulul marom. Dia akan kadang sakit. Sakitnya enggak jelas itu sakitnya. Dia pusing, dia kadang pusing, ngasar. Kok mahrib sehat maning gue? Jadi pusing, enggak pakai orang melu pelajaran. Mumet, jadi mumet banget. Nah, ya. Taklim tengah lima, jam lima kurang seperempat tekan tengah enam, mumet banget. Ya gimana lagi namanya orang mumet? Tapi engkau barengi semari maning, bergas. Kayak orang-orang meriang, jadi meriang. Horus semari, alhamdulillah. Nah kan aneh itu. Apa ini? Dan seperti itu, nah pusing dia. Kadang dari sakit terjadi. Sakitnya tuh gak menentu. Kadang juga ada yang menyebutkan sariawan. Gede-gede lagi sariawannya. Beberapa kali dulu ada cerita, ya orang datang berobat sariawan terus. Dokternya ini juga belajar ngaji ini. Wah, anak tahu ini antum obatnya nih. Apa nih, Dok? Zawaj antum. Alias bojo sembuh insyaallah. Ya benar ketika dia nikah enggak pernah sariawan lagi. Gede apa maning? Pokoknya silakan nih sariawan terus. Ya buka priwe bicara secara kita akal memang enggak nemu karena kita sedang berbicara ini. Artinya isyaratun latifah ini memahami nas ya secara tadabbur wa tafahum. Tadak bengek lah artinya itu majemuk banyak. Nah, masing-masing. Ada yang kayak tadi pusing. Pusing-pusing nanti kadang sejam, dua jam, sembuh lagi. Sehat terus. Kok tiba-tiba pusing lagi? Enggak entung. Ngubah obat pun ya orang sama ngubah obat berapa masalah. Kok sembuh dawe gitu? Jangan-jangan ini. Kamu tuh harus dizawaj ini. Sebagian lagi belum menyebutkan, ya, apa dia akan ada hal yang menyimpang pada dirinya. Dan Ibnu Jauzi menyebutkan seperti apa yang terjadi pada orang-orang sufi yang mereka dikira tanpa menikah itu bisa fokus ibadah, padahal mereka sudah mampu untuk menikah. Kan berarti meninggalkan nikah dalam rangka untuk ibadah, kan begitu kan? Agar lebih fokus. Ujarnya ini biar lebih fokus ini saya beribadah. Salat malam bisa mempeng. Puasa bisa mempeng. Tapi kan ada meninggalkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia sudah mampu. Itu akan menyimpang. Kadang dia senang dengan sesama. Senang dengan sesama dia. Melihat pemuda tampan dia malah apa? Senang. Dan ini terjadi orang-orang sufi kan begitu. Sama anak-anak kecil. Diciumin. Ya kan? Jadi diceritakan ini. Nah. Coba seandainya hal itu diberikan kepada keluarganya. Lapa enggak jadi ibadah malah. Wa fi buz'i ahadikum shadaqah itu. Itu diantara afat terkin nikah. Jadi akan ada menyimpangan pada gejolaknya. Pada dirinya dia. Sing mestinya menganah ke, karena ditinggalkan. Jadi terbuka pintu kejelekan. Senangnya malah menganah. Ini kan bahaya itu. Jadi beliau mencontohkan seperti orang-orang sufi. Yang mereka meninggalkan menikah sebagai anggapan bisa fokus beribadah. Anggapan yang keliru berarti. Kita kembali. Ini satu di antara contoh faidah menelaah dengan tadabbur wa tafahum. Merenungi dan memahami. Wala yakhfa anna ulil kutubi bidzalik anna aulal kutubi bidzalika kitabullah azza wa jalla. Dan tidak diragukan lagi bahwa kitab-kitab yang paling utama, yang paling afdal untuk ditadabburi, dipahami makna-maknanya adalah kitabullah azza wa jalla, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini tidak diragukan lagi. Wa 'alaika bis-sabri wal musabarah. Oleh karena itu wajib bagimu wahai para penuntut ilmu untuk bersabar dan tekun dalam membaca, mentadabburi, merenungi kitabullah azza wa jalla. Fama a'tal insanu ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Maka tidaklah seorang diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Artinya kalau dia diberikan kesabaran itu luar biasa. Kebaikan yang banyak, keluasan yang banyak. Ini menelaah kitab. Al-Amru al-Thalith. Perkara yang ketiga, jam'ul kutub. Mengumpulkan kitab-kitab. Yambaghi li talibil ilmi an yahrisa ala jam'il kutub. Seyogianya bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat mengumpulkan kitab-kitab. Ya sebulan satu kitab misalnya. 12 bulan udah 12 kitab. Itu minimal. Satu kitab ya paling harganya berapa itu? 40 ribu. Hah? 70? Ya, 70 ribu lah. Nah, per bulan. Jajaneng kula kok terus timpani beh. Ya kan? Sing penting ki madang barik. Wis. Nah. Selainnya ini buat beli kitab. Ini harus semangat para penuntut ilmu terhadap kitab. Walakin yabda bil ahammi fal aham. Tetapi dia memulai dengan kitab yang paling penting, kemudian yang paling penting. Masya Allah. Nanti setelah dia menikah misalnya, ya seorang talibul ilmi menikah, itu akan Masya Allah nikmat sekali ketika melihat kitab-kitab yang dulu dia beli semasa dia belajar. Delang lagi ketone ada kenangan indah ini. Dulu di saat saya belajar ini malam-malam sambil minum wedang asem misalnya. Jadi riset, Masya Allah ya. Jadi senang kitab ini. Kalau tidak ada ini ya kenangannya apa? Tidak ada. Tidak ada bekasnya. Kadang melihat tulisan sendiri itu apa benar ini saya yang nulis ya dulu ya. Katanya apik banget. Jadi kan beda gitu. Nah. Memulai memiliki kitab. Kitab dari yang paling penting. Kemudian yang paling penting berikutnya. Nah. Fa'idha kanal insanu qalil dhatil yad. Apabila seorang itu tidak punya uang. Misalnya tidak punya uang ini. Qalil dhatil yad. Falaysa minal khairi walaysa minal hikmati an yashtariya kutuban kathirah yulzimu nafsahu bigharamati qimatiha. Maka bukan termasuk perkara kebaikan, bukan pula termasuk perkara yang hikmah dia membeli kitab-kitab yang banyak yang mengharuskan dirinya untuk hutang. Kalau ada duit ya utang, jangan ini. Ini bukan perkara yang baik. Syekh Abdul Salam bin Barjas ya menyebutkan satu di antara awa'iq. A'iqun min awa'iqit talab itu terlilit hutang. Kecuali ngoro ora mikir ya kan. Utang ning ora mikir, sing mikir malah sing diutangi. Ya iki aneh. Damai terus itu orang yang kayak gitu itu hidupnya. Karena enggak pernah mikir. Biasanya kadang orang takut ngutangin itu karena enggak pernah dipikir itu. Oh, aku yang diutangi jatuh tempo sekian. Ya karun itu masalah ngomong ibadah-ibadah. Ini jatuh tempo komitmenan. Aku malah nyong sing. Jadi pikiran ki urung bayar. Ngasuk urung bayar mana. Ngasuk ke mana urung bayar mana. Ini malah nyong sing mumet. Ye. Dongnya kan kaya sing. Utang sing mikiri keberitaran. Tapi dia nyantai-nyantai aja. Nah. Ini bukan termasuk perkara yang baik. Enggak. Gari orang yang bayar kitab, gari ya diikhlas nabai lah. Oh, kayak gitu ya. Kepri be, rasane gue yang gari gue. Hah? Pak Giri, kepri Pak Giri. Junakannya anak maktabah. Kholis ini, usap kholis ini Pak Giri ngene. Utangi gizi. Blung, blung, blung, blung. Tunggu nyurut anggu apa, angkau kita donasi. Donasi ini orang numpuk-numpuk. Pak Giri saking semangat ya. Gue makta, gue pondok sih. Lis di usap kholis ini. Ini usap gue muter ke duitnya. Afan. Oh, afan. Anu keberi maksud deh. Urung deh duit. Aduh ngasuk maning urung. Ngasuk maning urung. Saking bebaik ke. Caranya ke usap kholis ditagih baik. Dikhlasna baik Pak Giri. Katerin gue pondok. Aja duit baik pikirannya. Kira-kira apa kiri kemudian alhamdulillah itu ya. Tapi ketone ora lah. Biasanya wong ora kaya gue ora lah. Urung tumun maksudnya nyong. Urung tumun kaya gue. Jangankan kitab-kitab anu jutan sing 100-200 ewe kadang dipanggi gue bemah dan gue ya wis lah. Kok kena cerita. Kena cerita gue asem kaya nyong. Utang mong ya kan? Berarti urung. Urung lidah hitang ala gue nangarep tok wae gue tok. Nah ya gue ora gumun. Ini bukan termasuk perkara yang baik ini kata Syekh ini. Ngomong ya enggak apa-apa ini bukan termasuk hikmah juga ini. Kamu hutang mengharuskan dirimu untuk apa? Nyerutang, membebani diri ini. Jangan. Ora duwe ya wis lah, beriman qalilul yad kok. Nulis, nyelang terus nulis. Itu lebih mulia. Naam. Kadang ada fenomena seperti itu. Ini terjawab ini sama Syekh ini. Falaisa minal khair walaisa minal hikmah. Nah, aja ditiru. Cara kayak gue aja ditiru ya. Kok terus ditiru? Kok nanti mau pondok kayaknya. Utang na beras ke, maksof ke, tuturan beras. Utang sih aku. Kok ngurus numpuk? Di kelas nabai lah kata mau pondok. Aduh. Ngelus dada. Kayaknya wengi orang kemebul dari kali di kelas. Nah kan rasanya kayak ambrol gini kan. Lemes banget. Aduh. Aduh, orang maning-maning ya. Orang maning-maning. Manugar penghasil pikirannya. Beda kok ngibadah. Ngibadah kok dewek. Anak dewek kok kalembah. Kok siap nak kerong. Tronton iki kok kurang bae. Nek sing kene akade utang wae utang pokoke. Jangan macam-macam anu. Nah, ora usah diperintah kon ngiklasna. Iki wis siap nang kae rong tronton. Nah. Fa in hadza min su'i tasarruf. Karena sesungguhnya ini termasuk dari muamalah yang jelek, yang buruk. Ini juga dalam bab apa saja ya. Dalam bab apa saja. Jangan suka membebani diri dengan yang seperti ini. Faham dong? Ya. Terutama para santri ini. Jangan suka seperti itu. Kalau memang. Ya namanya santri lah. Dunia santri ya. Dunia santri. Dunia santri banyak macam. Ada yang necis. Bajunya necis. Penampilannya necis. Kantongnya juga necis. Ya santri macam tuh. Ada yang kelihatan pakai baju rombengan. Jadi kayak gue wis paling apik gue ya manane kayak gue karena mungkin dia dalam berjuang untuk bisa belajar ilmu manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai seorang sunni salafi itu tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Malah gede platok gue ngeranu garap. Ngaji orang gelem metok jenggot tek kok gelem wah gini. Kerok ora. Ah dia saking cintanya kepada agama. Dia enggak boleh sama orang tuanya sehingga ya mau enggak mau dia harus hidup seperti itu. Beda dengan seorang sebagian santri yang mendapatkan dukungan dari keluarga. Dukungan baik dari sisi apa saja didukung sehingga penampilannya necis. Ya yang ini ya, ya itu zalika fadlullah gitu aja. Jangan terus bersaing. Paya necis nyong, dari nyora bisa. Padahal kamu itu ngutang. Jangan. Di sini mungkin belum ini ya. Baju biasanya baju al haromain. Biasanya kayak gini-gini nih. Orang kalau sudah pakai itu kelihatan. Udahlah, ada ya alhamdulillah gitu aja. Ada ya alhamdulillah, tidak ada ya. Alhamdulillah. Ini bukan muamalah yang baik. Sing penting bisa klaben. Bisa ngibadah. Takun. Dah. Wis ora usah mikir liyane. Rezekiku ki ora bakal ketuker karo ngene kae ora. Nah. Wa idza lam yumkinka an tashtariya min malika fayumkinuka an tasta'ir min ayyi maktabah. Jika tidak memungkinkan bagimu untuk membeli kitab dari hartamu, maka memungkinkan untukmu ya meminjam dari maktabah manapun. Dari perpustakaan manapun nyelang. Nyelang pun yang ngerti adab lah ada. Pinjam itu tahu. Ada aturan-aturannya. Kadang ada minjam punya kitab maktabah itu gawa balik. Itu kan rong tahun gue gule maca ki jus. Telu mamane nang omah bae iki. Jadi diwaca ora kita bisa nang mriki dening ora anak ki nang maktabah iki. Kayak orang enggak ini gitu loh kayak hak milik jadinya jangan. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah ya dulu beliau juga meminjam kitab dari maktabah. Sampai seringnya beliau meminjam dan rajin beliau membaca, memanfaatkan insyaallah Allah akan berikan dan Allah akan bukakan pintu-pintu yang lebih baik. Hingga beliau pun diberi kepercayaannya. Pegang kuncinya sudah. Kamu sebelum datang sudah dari sini. Ditutup kamu yang terakhir. Ya sudah sini. Hah, kamu jadi awalnya ya berjuang, sabar nunggu penjaga maktabahnya ya kan. Menunggu loh, menunggu kan membosankan. Menunggu satu menit aja itu sebab banget itu jane. Tapi harus dihadapi, sabar. Nah, lama-kelamaan beliau dikasih kepercayaan. Beliau jadi tukang servis jam, lama-kelamaan Allah bukakan lagi. Ada orang yang ingin belajar servis jam. Saya belajar sih. Ya, nanti gimana nih pembagiannya? Ah, 50-50 sudah. Ya kamu 60, saya 40 gak apa, karena kamu yang kerja. Jadi kamu kerja sana, itu kan tokonya punya saya, ilmu-ilmu saya, nanti saya bagiin 40%. Oh ya, salaman. Ah, enak kan? Beliau tinggal ke maktabah. Ini yang ada kerja, nanti wis ngasil, ya wis ngalir. Masya Allah itu. Artinya dari yang seperti itu Allah akan membukakan satu persatu. Harus sabar. Sober. Sabar dan musabarah. Tekun. Ulet. Dalam menggapai, mencapai impian. Ingin jadi ya seorang yang beramal dengan ilmunya. Jangan cuma harap-harapan tok. Ngarap tok tapi gak pernah beramal. Mengharap tanpa amalan itu gurur namanya, tipuan dan angan-angan, sehingga tidak akan tercapai harapan tersebut karena tidak ada amalan. Naktafi bihadzal qadar, selanjutnya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizukumullah.